Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bosan minum obat sehingga dia minum air seninya sendiri. Bagaimana hukumnya? Intinya pertanyaan ini berobat dengan sesuatu yang najis. Berobat dengan sesuatu yang najis. Sebenarnya kalau dari pertanyaannya sih gampang. Dia bosan berobat, dia mati aja sekalian. Kenapa? Bosan. Intinya para ulama mengatakan bahwasanya selain khamar tidak boleh berobat dengan khamar mutlak, ya. Tidak boleh berobat dengan khamar. Berobat kok ya, untuk urusan berobat ini tidak boleh. Nah, adapun perkara-perkara yang najis, berobat dengan sesuatu yang najis diperbolehkan dengan beberapa syarat. Di antaranya, satu, dengan petunjuk dokter yang ahli. Bukan katanya itu kan tolong dulu ini obatnya kecing. Atau orang dulu-dulu ini obatnya itu ranjau makan. Atau orang dulu-dulu ini obatnya kotoran kambing. Kata orang dulu macam, tidak boleh. Kata orang dulu ini obatnya kotoran ayam, leperan di hidungnya. Enggak seperti itu. Harus dengan petunjuk dokter yang ahli. Yang kedua syaratnya, jika tidak ditemukan obat lain. Enggak ada obat lain lagi kecuali ini udah. Atau obat ini yang paling mujarab. Yang sangat dia menyembuhkan si Allah. Obat itu hanya wasilah. Cuma memang obat yang mujarab ini udah. Seperti suntik meningitis. Kalau kamu haji atau umrah itu harus disuntik meningitis. Katanya itu meningitis itu ada zat babi di dalam. Katanya ini. Wallah lah benar apa tidak. Ketika anak tanya kawan, katanya memang itu untuk daya tahan tubuh. Kalau di sana kan cuacanya beda Indonesia. Ya kan haji, masa sampai sana haji orang mau tawaf, mau wukuf, sakit demam. Karena hajinya 10 tahun, 20 tahun kan. Makanya disuntik biar di sana sehat, di doping badannya. Dan sudah ada doping, enggak ada anu kecuali itu. Dia ada apa? Yang jelas ada surat rekomendasi dokter dan dua syarat yang harus saya sebut. Seperti dulu pada sakit apa tipes, ya yeah. Tipes itu obatnya cacing, serbuk cacing. Karena memang waktu itu belum ada obat lain kecuali obat itu, dan memang obat itu yang mujarab, yang paling cepat menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Ini hanya wasilah saja. Baik, ya tidak apa, dan dokter yang kasih resep. Oh ini memang parah nih, nggak bisa obat kecuali itu. Jangan ngada-ngada ini, jangan beli obat cacing aja. Belum sembuh, udah cacing aja yang dimakan. Cacing nipah itu. Langsung makan, ngap gitu. Nggak boleh. Baik. Jadi berobat untuk sesuatu yang najis diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama apa? Yang pertama? Dengan resep dok. Kedua, jika tidak ada obat lain atau obat itu yang mujarab, yang paling persentase sembuhnya lebih tinggi. Entah, jika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum berobat dengan sesuatu yang najis adalah haram, tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala a'lam.